الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله، إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Pembahasan kita masih menyebutkan tentang hadis Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Man hafidh al-matan? Ada yang hafal matan? Kitab Tauhid? Hadis Mu'az? InsyaAllah, Kitab Tauhid ini kitab yang sangat bagus untuk dihafal. Ya, di dalamnya menyebutkan tentang dalil-dalil berkenaan tentang tauhid, macam-macam kesyirikan dan yang lainnya. Penting bagi kita boleh ilmu untuk menghafal kitab tauhid. Ya, sehingga kita bisa memahami dan menyampaikan kembali dalil-dalil berkaitan dengan tauhid dan juga berkaitan dengan macam-macam kesyirikan. Nah, hadis Mu'adz bin Jabal berkaitan dengan haqqullah ala ibad wa haqqul ibad ala Allah. Yeah. Sebelumnya telah kita jelaskan biografi tentang Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Yeah. Beliau sahabat yang mulia. Nah, sampai Nabi SAW bersumpah menyatakan kecintaannya kepada Mu'adz bin Jabal. Ya. Wallahi ya Mu'adz, inni lauhibbuk. Wallahi ya Mu'adz, inni lauhibbuk. Demi Allah wahai Mu'adz, aku mencintaimu karena Allah. Demi Allah ya Mu'adz, aku mencintaimu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sampai Rasulullah mengatakan Mu'adz yuhsaru yawmal qiyamati amamal ulama biratwah. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau dikumpulkan di hari kiamat nanti satu langkah di hadapan para ulama. Nah, ini menunjukkan tentang keutamaan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Sampai Rasulullah SAW menyebutkan keutamanya demikian. Nah, dan juga telah kita sebutkan di antara sahabat yang mana Rasulullah SAW menghasung untuk mempelajari Al-Quran darinya, di antaranya adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, sebagai sahabat yang mulia, ya, sampai Allah subhanahu wa ta'ala pun, Rasulullah SAW pun menghasung yang lainnya untuk belajar Al-Quran dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Pembahasan kita sampai hadis Nabi SAW, Mu'adz yuhsaru yawmal qiyamah amamal ulama biratwah. Mu'adz akan dikumpulkan di hari kiamat nanti di hadapan para ulama. Satu langkah di hadapan para ulama. Qala Syekh Abdul Rahman bin Hasan al-Syekh rahimahullahu ta'ala, ay bi khutwatin. Makna biratwah artinya bikhutwatin, selangkah di hadapan para ulama. Qala fil qamus, berkata dalam kitab al-qamus, wa ratwah al-khutwah wa syarafun minal ardi. Makna ratwah adalah al-khutwah, selangkah, dan juga bagian yang menonjol dari tanah. Nah, waswayatun minaz zaman, dan juga sesaat dari waktu, wa da'wah ajakan, wal fitrah dan fitrah, wa ramyatu bisahmin, dan juga ramyatu bisahmin, lemparan panah. Au nahwa mil au madal basar, atau maknanya seukuran satu mil atau sejauh mata memandang. Yang jelas, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu dibangkitkan dalam keadaan beliau berada lebih depan dibandingkan para ulama. Nah, ada yang mengatakan biar ratuah itu satu langkah, ada yang mengatakan ratuah ini bimakna sejauh lemparan anak panah, ada yang mengatakan sejauh satu mil atau sejauh mata memandang. Warati al-alim rabbani, ada bermakna arati yaitu al-alim rabbani. Intaha, selesai penukilan dari kitab Al-Qamus. Nah, wa qala fi an-nihaya, berkata dalam kitab An-Nihaya, innahu yataqaddamu al-ulama bi ratwah ay bi ramyati sahmin wa qila bi mil. Maknanya Mu'ad bin Jabal itu berada di depan para ulama seukuran satu ratwah. Satu ratwah maksudnya adalah seukuran sejauh lemparan anak panah. Dan dikatakan juga maknanya seukuran satu mil. Wa qila maddal basar, dikatakan juga sejauh mata memandang. Wa hadis salasatu asbaha bi ma'nal hadis. Dan tiga penafsiran dari ratwah ini lebih dekat terhadap makna hadis. Nah, sekali lagi menunjukkan tentang keutamaan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Sampai Rasulullah SAW mengatakan beliau sahabat yang a'lamu bil halal wal haram. Sahabat yang paling paham, paling mengetahui terhadap halal dan haram. Di antara ulama yang sahabat, nah, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Sehingga Rasulullah pun mengutus beliau ke negeri Yaman. Bahkan ketika Fathu Mekah, Nabi SAW meninggalkan Mu'ad di Mekah untuk mengajari manusia ilmu. Nah, termasuk di antara ulamanya para sahabat, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Mata sana 18 bisyam. Beliau meninggal pada tahun ke-18 Hijriah di kota Syam. Bi ta'uni amwas. Dalam wabah ta'un. Amwas. Penyakit kolera atau yang semacamnya. Penyakit yang sangat ganas ketika itu. Nah, penyebarannya pun sangat ganas sekali. Seorang ketika kena di pagi hari, kadang-kadang di sore hari sudah meninggal dunia. Nah, bisa disebut amwas atau imwas atau amawas. Nah, ini lughah, perbedaan pengucapan dari kata amwas tadi. Bisa imwas, amwas atau amawas. Just ta'un wabah ketika itu. Yang menyebar dengan penyebaran sangat cepat dan juga mematikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sangat jauh dibandingkan dengan corona. Nah. Wastakhlafahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala ahli Makkah yaumal fathi yu'allimuhum dinahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan beliau Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu terhadap penduduk Mekah pada hari Fathu Mekah untuk mengajari agama kepada mereka. Nah, Setelah pas Mekah, para sahabat pulang ya ke Madinah. Tapi Nabi SAW meninggalkan Mu'adz bin Jabal tetap di Mekah untuk mengajari agama kepada penduduk Mekah. Menunjukkan bahwasanya Mu'adz itu seorang yang berilmu. Ya. Qawluhu kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Mu'adz, aku dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fihi jawajul irdab ala dabah wa fadilatu Mu'adz. Ya. Dalam ucapan ini menunjukkan tentang bolehnya ya, dibonceng dalam tunggangan. Binatang tunggangan. Nah, boleh mengendarai binatang tunggangan dengan membonceng. Nah, ya, kuda misalkan dua orang, ya, atau keledai, ya, seorang penunggangnya membonceng satu lagi, atau unta, atau yang lainnya. Nah, tentunya selama hewan tunggangan tersebut mampu. Ya. Kalau hewan tunggangannya tidak mampu, jangan dipaksakan. Nah, dan lagi jelaskan bahwa di antara hewan itu ada yang dijadikan sebagai tunggangan saja. Ya. Tidak boleh dimakan. Seperti keledai. Nah, keledai hanya ditunggangi saja, tidak boleh untuk dimakan. Ya. Ada juga di antara tunggangan yang boleh ditunggangi dan juga boleh dimakan. Ya. Seperti unta, nah, atau kuda, hewan tunggangan dan juga bisa dimakan dagingnya. Ada juga di antara hewan yang tidak bisa ditunggangi tapi bisa dimakan dagingnya. Kambing misalkan, domba, apa lagi, ayam, ya, bukan untuk ditunggangi. Kalau ditunggangi zalim, dikarenakan tidak mampu untuk menanggung berat. Nah, jadi diantara nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah jadikan diantara hewan-hewan tersebut ada yang bisa ditunggangi, ada juga yang bisa dimakan. Nah. Bisa menempuh jalan yang jauh ya, tanpa lelah dengan menunggangi hewan tunggangan tersebut. Nah, wa fadilatu Mu'adz, dan juga menunjukkan keutamaan Mu'adz di mana beliau dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama ada yang menyebutkan tentang siapa saja yang pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ini menunjukkan tentang keutamaan orang yang dibonceng tersebut. Nah, wa qalu ala himar, aku dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Fi riwayatin ismu Ufair. Dalam riwayat yang lain disebutkan namanya Ufair. Qultu ahdahu ilaihi al-maquqi sahibu Misr. Ya, di mana keledai itu dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Raja Maqukis, penguasa negeri Mesir. Ya. Nah, Rasulullah diberi hadiah keledai yang dinamai dengan Ufair. Nah, ini pun menunjukkan tentang bolehnya menghadiahkan dalam bentuk hewan. Ya. Hadiah yang sifatnya hewan. Nah, kalau hadiahnya anjing boleh tidak? Kalau anjingnya anjing yang boleh dipelihara, maka tidak mengapa. Nah, seperti anjing yang digunakan untuk berburu, ya. Anjing yang digunakan untuk menjaga ternak. Nah, menjaga ladang, maka tidak mengapa. Ya. Untuk dihadiahkan yang diharamkan, dijadikan sebagai jual beli. Ini haram. Nah, walaupun anjingnya anjing yang diperbolehkan untuk dipelihara tadi. Kalau diperjualbelikan tidak boleh. Ada larangan dari Nabi SAW memperjualbelikan anjing. Nah, tapi kalau sebagai hadiah tidak mengapa. Ya. Nah, tapi kalau anjing yang tidak boleh dipelihara, ya, maka tidak boleh untuk diperjualbelikan dan tidak boleh juga untuk dijadikan sebagai hadiah. Ya. Nah, kenapa? Dikarenakan ada larangan khusus dari Nabi SAW untuk memelihara anjing, kecuali anjing yang disebutkan tadi. Ya. Kalau selain anjing itu, nah, ini bisa mengurangi setiap harinya pahala satu qirat. Nah, apalagi kalau dimasukkan ke dalam rumah. Mereka tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan juga gambar makhluk yang bernyawa. Nah, dan juga menunjukkan tentang bolehnya menamai binatang ternak, ya, atau binatang peliharaan. Nah, punya kucing dinamai kucingnya misalkan, ya, atau punya keledai tadi, punya kuda, punya domba, sapi misalkan, dinamai hewan-hewan tersebut tidak mengapa, ya. Punya burung misalkan, dinamai burungnya tidak mengapa. Rasulullah pun tadi menamai keledai tersebut Ufer namanya. Nah, qawluhu atadri ma haqqullah wa fihi tawadu'uhu sallallahu alaihi wasallam lirukubil himar wal irdafi alaihi. Jadi dalam hadis ini menunjukkan tentang tawadu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengendarai unta dan memboncengi sahabat yang lainnya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang sangat tawadu. Walaupun kedudukan beliau makhluk yang paling afdol, ya, sebagai pemimpin, nah, umat, utusan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi beliau orang yang tawadu, orang yang berendah hati. Ya. Di antaranya, nah, dalam naik kendaraan pun bukan kendaraan yang mewah yang beliau kendarai. Ya, naik unta, naik bukan naik apa, naik keledai di sini. Ya. Keledai kita ketahui bagaimana jalannya. Nah, ya, lebih lambat dibandingkan kuda, dibandingkan unta. Nah, menunjukkan tawadunya Nabi SAW. Ya. Bahkan di zaman itu Rasulullah yang membonceng, beliau yang mengendarai dan membonceng sahabat di belakangnya. Ya. Jadi menunjukkan tawadunya Nabi SAW. Khilafan lima alaihi ahlul kibr, berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sombong. Sebagian orang merasa rendah, hina kalau naik kendaraan yang mungkin sederhana. Inginnya kendaraan yang mewah, yang istimewa yang dia kendarai. Nah, ya. Nabi SAW memerintahkan kita untuk senantiasa bertawadu. Inna Allah awha ilaya an tawadu hatta la yabkhur ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepadaku, bertawadulah kalian, berendah hatilah kalian, sehingga tidak ada seorang yang berbangga-bangga di atas yang lainnya, dan tidak ada seorang yang menzalimi, menganiaya yang lainnya. Ya. Sebesar apapun harta yang kita miliki, nah, setinggi apapun jabatan, kedudukan yang kita miliki, sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, tetap kita berendah hati. Ya. Jangan sampai bangga diri. Nah, bangga diri karena banyak amalannya, bangga diri karena banyak ilmunya, bangga diri karena banyak hartanya, itu perkara yang bisa membinasakan kita. Salasun muhlikat, tiga perkara yang membinasakan. Di antaranya adalah ijabul mar'i binafsih, seseorang bangga terhadap dirinya. Nah, yang diperintahkan kita bersifat tawadhu, berendah hati. Ya, dicontohkan oleh Nabi SAW. Bagaimana tawadhu'nya Nabi SAW. Banyak contoh-contohnya. Nah, tawadhu'nya Nabi kepada anak-anak kecil. Nah, ya, tawadhu'nya Nabi kepada para sahabat-sahabatnya. Ya. Dalam kehidupan sehari-harinya menunjukkan tawadhu'nya Nabi SAW. Dikarenakan dengan tawadhu itu bukan membuat seorang rendah. Tapi sebaliknya dengan sifat tawadhu bisa mengangkat derajat seseorang. Rasulullah mengatakan, "Ma naqasat shadaqatun min mali, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izza, wa ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'." Harta tidak akan berkurang dikarenakan sedekah. Dan tidaklah seseorang memaafkan kesalahan orang lain, melainkan Allah akan muliakan. Dan tidaklah seseorang bertawadu karena Allah. Tawadunya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Yeah. Jadi tawadu bukan sifat rendahan. Nah, tapi tawadu sifat yang merupakan sebab diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, lihat tawadu'nya Nabi SAW tadi. Walaupun sebagai pemimpin, ternyata kendaraannya beliau naik apa? Keledai. Nah, kemudian beliau memboncengi sahabatnya. Ya, yang tawadu'nya Nabi SAW. Nah, qoluhu, ucapan dalam hal tersebut, atadri ma haqqullah ala ibad, taukah engkau apa hak Allah atas hamba-hambanya. Nah, akhraja su'al bisighatil istifham, mengeluarkan pertanyaan dengan bentuk bahasa pertanyaan. Ya, yeah. Liyakuna awqa'a fi nafsi, supaya lebih membekas pada jiwa. Wa ablagha fi fahmil muta'allim, dan lebih mendalam pada pemahaman orang yang belajar. Ini pun di antara metode pengajaran Nabi SAW. Menyampaikan ilmu didahului dengan pertanyaan. Atadri ma aqullah al-ibad, yeah. Taukah engkau apa hak Allah atas hamba-hambanya? Ya, dengan bahasa pertanyaan. Nah, supaya apa? Supaya lebih membekas pada diri seseorang dan lebih mendalam pada pemahaman orang yang belajar. Sehingga metode tanya jawab ini merupakan metode yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam tarbiyah, dalam pendidikan. Nah, ya, yeah. Biasanya lebih mengena, ya, lebih membekas. Kalau kita ditanya, misalkan oleh pengajar kita, apalagi dalam kondisi kita sedang tidak perhatian ditanya, kemudian kita gelagapan dan sebagainya, ini membekas. Ketika dijelaskan, ingat, oh dulu saya pernah ditanya, kemudian tidak bisa jawab, jawabannya ini dan itu. Nah, ya. Di antara metode pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam bentuk tanya jawab. Nah, ini pun hendaknya dipraktikkan oleh para mudarrisun, para pengajar. Nah, supaya anak didik pun perhatian, ketika ditanyakan dia memperhatikan apa pertanyaannya. Nah, ya. Dan banyak contoh-contoh dalam hadis Nabi SAW dalam bentuk tanya jawab seperti yang disebutkan tadi. Nah, Wa haqqul al-ibad huwa ma yastahiquhu alaihim. Makna hak Allah atas hamba-hambanya yaitu apa yang menjadi hak Allah terhadap mereka. Wa haqqul ibadi ala Allah, dan hak hamba terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, maknahu annahu mutahaqqaqun la mahala. Maknanya sesuatu yang pasti terwujudkan, tidak bisa tidak. Yeah. Nah, li'annahu qad wa'adahum dhalika jaza'an lahum ala tauhidihi. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan hal itu kepada mereka sebagai balasan terhadap ketauhidannya. Wa'adallahi la yukhlifullahu wa'adah. Itu adalah janji Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah tidak akan menyisihi janjinya. Ini mana hak hamba atas Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maknanya sesuatu yang pasti terwujud. Tidak mungkin tidak. Kenapa? Dikarenakan itu janji Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hamba yang mewajibkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi Allah yang mewajibkan terhadap dirinya sendiri. Nah, Allah yang menyatakan tidak akan menyelisih janjinya. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan menyelisih janjinya. Nah, qala Syaikhul Islam, berkata Syaikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, qawlul muti' yastahiqul jaza' wa istihqaqu in'amin wa fadl. Orang yang taat berhak mendapatkan balasan itu adalah istihqaq in'am wa fadl. Dia berhak mendapatkan kenikmatan dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa huwa istihqaqu muqabalah. Bukanlah maknanya istihqaq berhak untuk mendapatkan timbal balik. Nah, kama yastahiqul makhluq al-makhluq, sebagaimana makhluk berhak mendapatkan timbal balik atas makhluk yang lainnya. Kenapa dikatakan? Ada yang mengatakan, nah, kalau kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mesti memberikan timbal balik balasan kepada kita. Kalau tidak, Allah zalim. Ya, na'udzubillah. Lancang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, padahal keberhakan ini, ya, keberhakan sifatnya karunia dan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan keberhakan yang sifatnya timbal balik. Nah, sebagaimana makhluk berhak mendapatkan balasan terhadap makhluk yang lainnya. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ لَا مَعْنَى لِلِاسْتِحْقَاقِ إِلَّا أَنَّهُ أَخْبَرُ بِذَلِكَ وَوَعْدُهُ صِدْقٌ. Di antara manusia ada yang mengatakan tidak ada makna keberhakan. Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan hal itu dan janji Allah itu benar. Sebagian pendapat lagi mengatakan tidak ada keberhakan di sini. Nah, itu sekedar janji Allah yang Allah sampaikan melalui lisan Nabi SAW dan janji Allah itu benar. Walakin aktsarun nas yusbituna istihqaqan zaidan ala hada. Akan tetapi kebanyakan manusia menetapkan balasan yang lebih, keberhakan mendapatkan balasan yang lebih daripada ini. Kama dalla alaihi alkitab wa sunnah. Sebagaimana ditunjukkan dalam alkitab wa sunnah, qala ta'ala mengatakan wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Ya, yang demikian itu hak bagi kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Walakin ahlus sunnati yaqul. Akan tetapi ahlu sunnati wal jamaah mengatakan huwalladhi kataba ala nafsi rahmah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mencatat, menetapkan bagi dirinya ar-rahmah. Allah yang mewajibkan terhadap dirinya untuk memberikan rahmat. Wa awjaba ala nafsi al-haq, dan Allah mewajibkan terhadap dirinya al-haq, kebenaran. Lam yujibuhu alaihi makhluk. Makhluk tidak mewajibkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi maknanya Allah yang mewajibkan terhadap dirinya sendiri, bukan makhluk yang mewajibkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ketika Nabi mengatakan, nah, haqqul ibad 'ala Allah alla yu'adzibahu man la yusrik bihi syai'a. Hak hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mengazab bagi orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maknanya bukan hamba yang mewajibkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi Allah yang mewajibkan terhadap dirinya sendiri untuk tidak mengazab hambanya yang tidak melakukan kesyirikan. Nah, dan ini sebagai bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Sebagai bentuk karunia Allah dan janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal mu'tazilah yad'una annahum yad'una annahu wajibun 'alaihi bil qiyas al makhluq. Adapun orang-orang Mu'tazilah, mereka menyatakan bahwasanya itu kewajiban bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang Mu'tazilah. Ya. Menyatakan kewajiban bagi Allah. Jadi mereka mewajibkan kepada Allah untuk membalas. Ya. Nah, bil qiyas ala makhluk, dengan mengkiaskan kepada makhluk. Makhluk kepada makhluk yang lainnya harus membalas. Ketika ada makhluk berbuat kebaikan kepada makhluk yang satunya lagi, maka makhluk yang satunya lagi dia wajib untuk membalas kebaikan tersebut. Ini kelancangan orang-orang Mu'tazilah. Mewajibkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa anal ibad humul ladina ata'uhu biduni ay yaj'alahum muti'in lahu. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan bahwasanya hamba-hamba mereka lah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa Allah menjadikan mereka orang-orang yang taat kepadanya. Ya. Dikatakan menurut orang Mu'tazilah, nah, ya, bahwasannya yang menciptakan perbuatan manusia itu manusia itu sendiri. Tidak ada ikut campur Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata mereka, hamba-hamba itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tanpa menjadikan mereka taat kepadanya. Enggak ada ikut campur Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga disebutkan Mu'tazilah ini, ya, pemahaman Qadariyah. Nah, ya, yang menyatakan Allah tidak mengetahui terhadap perkara yang akan datang, ya, dan manusialah yang menciptakan perbuatan mereka sendiri, Allah tidak ada ikut campurnya, disebut dengan Majusi Hadil Ummah. Ya. Kenapa? Dikarenakan seakan-akan menetapkan, nah, adanya dua pencipta, pencipta kebaikan dan kejelekan, sehingga perbuatan mereka seperti orang-orang Majusi. Ya. Wa annahum yastahiqquna al-jazaa'a biduni ay yakuna huwa al-mujib. Dan mereka berhak untuk mendapatkan balasan, ya, tanpa dia yang mewajibkan. Wa ghalatu fi dhalika, dan mereka keliru dalam masalah ini. Orang-orang Mu'tazilah keliru dalam masalah ini. Mereka mewajibkan kepada Allah untuk membalas, ya, hamba-hambanya. Lancang, mewajibkan kepada Allah. Padahal sebenarnya Allah yang mewajibkan terhadap dirinya sendiri. Bukan hamba yang mewajibkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan paham Qadariyah tadi, paham Mu'tazilah, ya, menyatakan bahwasanya manusialah yang menciptakan perbuatannya sendiri. Gak ada ikut campur Allah sedikit pun. Sehingga mereka taat kepada Allah tanpa Allah menjadikan mereka sebagai orang-orang yang taat. Nah, padahal kehendak manusia pun di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Ya. Nah. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan perbuatan mereka. Ya. Walaupun Allah berikan kepada manusia pilihan, kemampuan. Nah, wahada al-bab ghalatat fihi al-jabriyah al-qadariyah atba'u jam wal-qadariyah an-nafiyah. Dan dalam bab ini keliru padanya orang-orang Jabriyah Al-Qadariyah pengikut Jahm bin Safwan. Ya, dan juga Qadariyah An-Nafiyah. Ya. Qadariyah, nah ada yang Jabriyah, ada juga yang Nafiyah. Kalau Jabriyah mengatakan hamba ini dipaksa. Ya. Tidak ada kehendak, tidak ada pilihan bagi hamba, dipaksa oleh Allah. Sehingga orang Jabriyah ini ketika mereka melakukan kemaksiatan, lancang mengatakan, kami bermaksiat itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kami bermaksiat takdir Allah. Ya. Kami membunuh, kami berzina, ini takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Buat apa kalian mencela kami? Ini takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Berbahaya pemahaman seperti ini. Padahal Allah memberikan pilihan. Ya. Mana yang baik, mana yang jelek. Allah berikan al-masyiah, kehendak. Allah berikan kemampuan. Jangan menyandarkan kejelekan kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sisi lain ada Qadariyah An-Nafiyah. Nah, yang menafikan ya, ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Mereka mengatakan Allah itu tidak mengetahui suatu perkara melainkan ketika sudah terjadi. Adapun belum terjadi, Allah sudah mengetahuinya. Nah, mereka menyatakan bahwasanya hamba lah yang menciptakan perbuatan sendiri. Tidak ada ikut campur Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, aslim kiri, aslim kanan. Kelompok dua Qadariyah ini. Yang satu Jabriyah, yang satu dari kalangan Mu'tazilah. Nah, ya. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, menetapkan semua telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi manusia diberikan pilihan. Ya, untuk memilih mana yang baik, mana yang jelek. Nah, diberikan kehendak, diberikan kemampuan. Ya. Qaluhu qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Ucapan dalam hadis tadi, Mu'ad mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Fi husnul ada minal muta'allim wa annahu yanbaghi liman su'ila amma la ya'lamu ay yaqula dhalika bikhilafi aqsalil mutakallifin. Ya. Dalam pembahasan ini menunjukkan tentang baiknya adab akhlak orang yang belajar ilmu. Ya. Selayaknya bagi orang ditanya tentang sesuatu yang dia tidak ketahui untuk mengucapkan kalimat tadi. Allahu wa rasuluhu a'lam. Berbeda dengan kebanyakan orang-orang yang memberatkan diri mereka sendiri. Tidak tahu, tapi memaksakan untuk menjawab dengan jawaban yang dia pun ragu, tidak pasti. Ya, nah, seakan-akan merasa kurang kalau dia mengucapkan Allahu wa rasuluhu a'lam. Nah, ya. Seakan-akan merasa pamornya akan turun. Kalau ditanya, dia mengatakan Allahu a'lam. Jadi memaksakan dengan jawaban-jawaban yang dia sendiri tidak yakin. Jawaban-jawaban yang dia mengetahui ilmu secara pasti. Ini bisa bahaya, terjatuh kepada kesesatan dan menyesatkan yang lainnya. Kemudian jadi khilaf di antara para ulama tentang mengucapkan kalimat tadi, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nah, sebagian ulama ada yang melarangnya. Nah, karena menurut mereka, asal dari perkataan dalam masalah ini adalah Allahu a'lam saja. Nah, tidak menambahkan Allahu wa rasuluhu, tapi asalnya Allahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui. Nah, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah mengetahui sesuatu yang diberitahukan Allah kepadanya saja. Ya. Oleh karena itu, nah, perkataan Allahu wa rasuluhu a'lam hanya disyariatkan, ya, diucapkan saat beliau sallallahu alaihi wasallam hidup. Nah, Di mana ini merupakan adab para sahabat saat interaksi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab setelah beliau wafat, maka yang disyariatkan adalah ucapan Allahu a'lam saja. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui apa yang terjadi setelah beliau meninggal dunia. Ya, ini pendapat yang pertama. Di antaranya ini pendapat Lajnah Ad-Daimah. Nah, yang dipimpin oleh Syekh Ibn Baz ketika itu, ya, beliau mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam yajuju fi hayati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syekh Ibn Baz mengatakan, ucapan Allah wa Rasuluhu a'lam ini boleh pada masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'da wafatihi fayaqulu Allahu a'lam. Adapun setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ucapkan Allahu a'lam saja. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi la ya'lamu ma yahdusu ba'da wafatihi. Beliau tidak mengetahui, Rasulullah setelah wafatnya tidak mengetahui apa yang terjadi setelah wafatnya beliau. Ya. Ini pendapat Lajnah Ad-Daimah, pendapat Syekh Ibn Baz rahimallahu taala. Ya. Dan juga hal ini sama dengan pendapat Syekh Albani rahimallahu taala dalam kitabnya Aslu Sifati Shalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan juga Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, hafizahullah taala, dalam kitab I'anatu Thalibin, ya, beliau pun berpendapat dengan pendapat ini. Nah, ya, pendapat bahwasanya ucapan Allahu wa Rasuluhu a'lam itu hanya diucapkan saat Rasulullah hidup. Adapun setelah Rasulullah meninggal dunia, maka cukup mengucapkan Allahu a'lam saja. Nah, ya, berkaitan dengan ayat walau kuntu a'lamul ghaib lastaqsartu minal khair wa ma masaniya su. Kalau seandainya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudharatan. Ini menunjukkan Rasulullah yang mengetahui yang gaib. Hanya cukup mengucapkan Allahu a'lam. Nah, ulama yang lainnya, nah, seperti Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala, ya, dan yang lainnya, ada yang membolehkan untuk mengucapkan Allahu wa Rasuluhu a'lam walaupun Rasulullah telah meninggal dunia. Nah, mereka berdalil dengan keumuman jawaban para sahabat. Ketika ditanya, kemudian mereka tidak mengetahui, mereka menjawab Allahu wa Rasuluhu a'lam. Ya. Seperti halnya Imam Az-Zahabi rahimallahu taala mengatakan, wa anna minal ilmi ay yaqula lima la ta'lam Allahu wa Rasuluhu a'lam. Kata Imam Az-Zahabi, sesungguhnya termasuk bagian dari ilmu adalah engkau mengatakan, ya, terhadap perkara yang engkau tidak ketahui, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Nah, begitu juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala dalam kitab Tauhid, akan kita sebutkan nanti, ketika beliau menyebut faedah-faedah dari hadis Mu'ad bin Jabal yang kita sebutkan tadi, faedah yang ke-19 beliau mengatakan, At-tasi'asyara qaulul mas'ul amma la ya'lam Allahu wa Rasuluhu a'lam. Ya. Ucapan orang yang ditanya tentang perkara yang dia tidak mengetahui, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Dan juga syarihul kitab yang kita baca tadi, Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu taala, nah, menyebutkan di antara faedah hadis Mu'ad, ya, qultu Allahu wa Rasuluhu a'lam fi husnul adab minal muta'allim. Ya, baiknya adab seorang yang belajar ilmu. Dan selayaknya bagi yang ditanya tentang perkara yang dia tidak mengetahui untuk mengucapkan Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya, ini pendapat yang kedua yang menyatakan boleh. Nah, walaupun Rasulullah telah meninggal dunia. Ya. Adapun Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, ya, beliau menjama' menggabungkan dua pendapat tadi. Ya, dirinci oleh beliau. Nah, beliau mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam jaiz. Kata beliau, ucapan Allah wa Rasuluhu a'lam ini boleh, kata beliau. Wa dalika li anna ilma rasul min ilmillah, dikarenakan ilmu rasul itu ya dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengajarkan ilmu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah taala huwa alladhi yu'allimuhu ma la yudrikuhu al-basar. Nah, oleh hada ta'ti bil wawi. Ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengajari ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak diketahui oleh manusia yang lainnya. Nah, oleh karena itu didatangkan dengan kata wawu. Ya, Allahu wa rasuluhu a'lam. Nah, ya, dengan kata wawu. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada rasul apa-apa yang dicapai oleh manusia. Ya, kadang-kadang mengajarkan kepada nabi perkara-perkara yang gaib yang manusia tidak mengetahuinya. Ya, disambungkan dengan huruf wawu dalam kata tersebut Allah wa rasuluhu a'lam. Wa kadzalika fil masail syar'iyyah yuqalu Allah wa rasuluhu a'lam. Begitu juga boleh dalam masalah-masalah syar'i. Ya, pertanyaan-pertanyaan syar'i untuk dikatakan Allah wa Rasuluhu a'lam, karena sallallahu alaihi wasallam a'lamul khalqi bi syari'atillah, dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling mengetahui terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allamahu biha man 'alima Allah alladhi 'allamahu. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengetahui perkara-perkara syariat tersebut. Ya. Nah, dikatakan Allah Subhanahu wa taala yang memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata beliau fabil umuri syar'iyyah yuqalu Allah wa rasuluhu a'lam. Dalam umur perkara-perkara yang syar'i diucapkan Allah wa rasuluhu a'lam. Wa bil umuri kauniyah la yuqalu dzalik. Adapun dalam perkara-perkara yang sifatnya kauniyah berkaitan dengan dunia tidak diucapkan Allah wa rasuluhu a'lam. Tapi cukup Allah wa a'lam saja. Nah, ini rincian dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Jadi intinya, kalau pertanyaan seluruh pertanyaannya sifatnya syar'i berkaitan dengan agama, tidak mengapa untuk mengucapkan Allahu wa Rasuluhu a'lam walaupun Rasulullah telah meninggal dunia. Ya. Tapi kalau pertanyaan yang sifatnya berkaitan dengan duniawiyah, maka cukup mengucapkan Allahu a'lam saja kalau kita tidak tahu. Ya. Jangan menambahkan wa rasuluhu. Kenapa dikatakan Rasulullah SAW tidak mengetahui perkara-perkara yang duniawiyah sifatnya. Ya. Nah, Rasulullah mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui terhadap urusan dunia kalian. Ya. Nah, adapun kejadian-kejadian yang terjadi di dunia ini setelah meninggal Nabi SAW, Rasulullah tidak mengetahuinya. Nah, barakallahu fikum. Walaupun sebagiannya dia beritakan oleh Allah kepada Rasulnya tentang bagaimana tanda-tanda hari kiamat dan sebagainya. Nah, ya. Sehingga kesimpulannya, wallahu a'lam, apa disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin tadi. Kalau dalam masalah agama, ya, maka tidak mengapa kita mengucapkan Allahu wa Rasuluhu a'lam, walaupun Rasulullah telah meninggal dunia. Tapi kalau dalam masalah yang sifatnya duniawiyah, cukup mengucapkan Allahu a'lam saja. إلهنا الحمد لله سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته